Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, pada hari ini kita telah sampai surat Yunus, surat ke-10 menurut tertibnya surat, dan tepatnya di ayat ke-16, masih berkaitan dengan ayat sebelumnya menceritakan tentang bagaimana usaha orang-orang yang tidak menginginkan untuk bertemu dengan Allah agar Nabi Muhammad mau merubah Al-Quran atau menggantinya. Tentu saja Nabi Muhammad berkata bahwa semua itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Muhammad tidak ingin merubahnya. Itu bahasa diplomasi yang sangat bagus. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi Muhammad untuk mengatakannya kepada orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah, tepatnya kaum kafir Quraisy, atau sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Ardiansyah, kepada orang-orang yang meragukan keabsahan Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul law syaa Allahu ma talautuhu 'alaikum wa la adraakum bih. Faqad labistu fiikum 'umran min qablihi afala ta'qilun. Katakanlah, jikalau Allah menghendaki, niscaya saya tidak membacanya kepadamu, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Sungguhnya saya telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, maka apakah kamu tidak memikirkannya? Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kata kunci di sini afala ta'qilun. Tidakkah kalian berpikir dengan jernih dan secara objektif? Terkadang perasaan membuat kita lupa terhadap hakikat dan kebenaran itu sendiri. Kita terkadang merasa sayang kepada anak kita walaupun tahu anak kita itu bodoh. Kenapa? Karena anak kita. Kita terkadang tidak mengedepankan orang lain yang pintar karena dia anak orang lain. Padahal negara ini, provinsi ini, kota ini akan maju apabila dipimpin oleh orang-orang yang pintar. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza fuidul amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah." Apabila kita menyerahkan satu permasalahan kepada orang yang bukan pakar di bidangnya, tunggulah masa kehancurannya. Bagaimana kita bisa berobat, seperti kata Ustaz Ardiansyah kemarin, kita cerita dengan Ustaz Ardiansyah kemarin, saya membedah Ustaz Ardiansyah hanya karena saya ingin membantu Ustaz Ardiansyah. Tentu saja Ustaz Ardiansyah dengan sukacita berkata, lebih bagus tak usah lah Pak Ustaz. Karena Pak Ustaz bukan ahli di bidang bedah tadi. Maka di sini disebutkan afala ta'qilun. Tidakkah masyarakat Arab berpikir bahwa Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalaulah dia berpikir dalam usia 40 tahun itu watak bakat tidak akan berubah 100%. Watak, bakat, moral itu adalah proses dari sejak dini sehingga masa 40 tahun di masa kematangan manusia. Jadi alangkah indahnya bila kita mendidik anak-anak bangsa ini sedini mungkin sehingga menjadi orang-orang yang berwatak mental bersih di usia 40 tahun. Karena perubahan setelah 40 tahun ke atas itu adalah masa yang akan sulit. Maka di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata, "Faqad labistu fiikum 'umran min qablihi." Sungguhnya saya telah tinggal bersamamu beberapa lama sebelumnya, tepatnya 40 tahun di mana awal Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Jadi di sini kalaulah kita berpikir tentang Islam secara jernih dan secara benar, maka kita menemukan akan banyak orang-orang non-muslim yang berpendidikan itu masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena sangat logis ajaran Islam. Dan sebaliknya kita menemukan banyak orang-orang Islam, muslim yang tidak paham dengan Islam karena keterhimpitan ekonomi atau karena kemiskinannya, dia akan berpindah dan lari dari Islam. Jadi di sini sangat jelas Islam itu ajaran yang sangat logis, Dan Nabi Muhammad pun mengajak berpikir kaum kafir Quraisy, dan sampai saat ini pun Islam sangat bisa berdialog dengan peradaban manapun dengan cara yang baik-baik. Itu merupakan rahmat Allah kepada kita. Iya, Ustaz Zainal. Kalau saya melihat sisi yang lain dari firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, saya ingin mencermati kata ma talautuhu alaikum, aku tidak akan membacanya kepada kalian. Syekh Mutawalli Sya'rawi juga mengatakan bahwa kata ini menunjukkan adanya pengaruh yang besar dari bacaan ayat suci Al-Quran itu. Karena kita ketahui bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sendiri sangat tidak menginginkan untuk mendengar Al-Quran. Begitu, ketika di banyak riwayat yang sahih dinyatakan bahwa setiap kali Rasulullah SAW membacakan ayat suci Al-Quran atau orang-orang mukmin membacakannya kepada orang-orang kafir, maka mereka menutup telinga mereka dengan memasukkan jari mereka ke dalam telinganya supaya tidak terdengar. Karena mereka menganggap bahwa bacaan ayat suci Al-Quran itu adalah sihir terhadap diri mereka sehingga mereka dapat tersihir. Nah, ini menunjukkan betapa dahsyatnya bacaan ayat suci Al-Quran ini memberikan pengaruh psikologis kepada orang-orang yang mendengarnya. Oleh karena itu Rasulullah sendiri mengatakan, kalau Allah menghendaki, aku tidak akan membacakannya kepada kalian. Jadi membaca ayat suci Al-Quran itu saja pun sudah suatu yang luar biasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya juga, kalau Al-Qur'an, maka apabila Al-Qur'an itu dibacakan, maka hendaklah kamu diam dan mendengarkannya. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena mendengarkan ayat suci Al-Qur'an dan diam dikala ayat suci Al-Qur'an itu dibacakan, itu akan mendatangkan rahmat, akan mendatangkan ketenangan, dan akan mendatangkan kelapangan dada bagi orang yang mendengarkannya, apalagi kepada orang yang membacakannya dengan baik. Nah, inilah yang kita anjurkan kepada seluruh masyarakat dan khususnya para pendengar setia kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini, untuk mari kita tidak hanya sekedar mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, tetapi kita juga memprogram hari-hari kita dengan bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah itu akan menerangi kehidupan kita. Mungkin itu tambahan, Ustaz. Iya, saya juga ingin menyoroti keterangan dari redaksi Kulau sya'allahumma talautuhu alaikum, dari sisi kedudukan dan posisi Al-Quran itu sendiri. Kalau di dalam ayat sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana ketika orang-orang kafir meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar Al-Quran itu dirubah, begitu kan? I'ti bi Qur'anin ghairi haza au badilhu, buat lagi Al-Quran tandingan atau rubah isi yang ada di dalam Al-Quran. Yang menarik adalah jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di keterangan ayat awal 16 ini langsung untuk menjelaskan tentang posisi dirinya sebagai seorang pembawa Al-Quran, dan posisi Al-Quran itu yang merupakan kalam Allah, berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menariknya adalah ini adalah satu keterangan tegas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ini bukan bidangnya, ini bukan lapangannya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa Rasulullah tidak pernah memiliki kewenangan untuk meroba-roba Al-Quran. Bahkan isi Al-Quran sendiri yang beliau sampaikan itu semuanya murni berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada penjelasan yang tegas di sini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah, bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menarik, yang menjadi inspirasi kita bersama, bahwa kita harus kembali memahami Al-Quran yang selama ini selalu kita baca, yang selalu kita tempatkan di posisi yang baik, ya, kita simpan di tempat yang baik. Itu adalah kalam Allah. Itu adalah merupakan isi, berisi perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, memahami kembali dengan baik bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk hidup, Al-Quran itu adalah hudan, Al-Quran itu adalah syifaan, pengobat jiwa, Al-Quran itu berfungsi bagi kehidupan manusia, itulah yang sebenarnya yang bisa kita tarik dari salah satu keterangan ayat di awal redaksi dari ayat ke-16 ini. Iya, di sisi lain Nabi Muhammad diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berkata lau syaa Allah, kalau Allah berkehendak. Di sini ada masyiatullah, kehendak Allah. Nabi Muhammad sendiri ketika berhadapan dengan kehendak Allah, Nabi Muhammad SAW tidak ada apa-apanya. Itu sosok Nabi Muhammad Habibullah, orang yang paling dikasihani, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita manusia biasa, tentu saja kita tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, suatu hal yang menjadi keterangan penting di sini, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali masyiatullah. Bisa saja hari ini dia kaya raya, berderma, zakat fitrah, zakat mal dikeluarkannya. Gempa terjadi, dia pula yang menerima zakat mal dari orang lain. Siapa sangka? Tapi karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memberi itu baik, menerima pun dalam kondisi tak berdaya itu baik. Karena dia berpikir kul kullum biadillah. Apa semua yang terjadi ini tidak lepas dari kerja Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian disebutkan pada ayat yang lain, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Diangkat menjadi pemimpin, kita menemukan baru saja dilantik anggota DPR, adalah baik kalau dia itu yakin ini tidak lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Lepas jabatan, mungkin baru menjabat 5 atau 2 periode, itu baik. 1 atau 2 periode, 5 tahun atau 10 tahun, itu baik karena dia yakin biadikal khair. Mungkin ini adalah masa saya untuk beristirahat. Dihina orang itu baik karena apa? Kalau dia berpegang teguh pada ajaran Islam. Karena banyak juga orang mencibir Islam. Selama dia teguh pada ajaran Islam, biadikal khair. Dimuliakan, dipuja, dipuji, disanjung orang, kalau dia tetap dalam koridor Islam, itu juga adalah baik. Jadi di sini lausa Allah, kalau Allah berkehendak, maka itu adalah suatu yang pasti. Sementara yang kita miliki ini, hari depan, satu menit kemudian, tidak ada kepastian, karena semuanya bisa saja berubah berkat masyiatullah. Iya, subhanallah, memang kalau kita melihat pemahaman yang begitu luas dari ayat yang mulia ini, dan bagaimana upaya dari orang-orang kafir Quraisy terdahulu untuk mencoba mengkerdilkan ayat-ayat suci Al-Qur'an itu, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, dinyatakan di dalam ayat ini, wala adrakum bihi, dan kamu pun tidak akan diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita melihat di sini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tidak berkepentingan dengan dakwah yang beliau sampaikan. Artinya, bukan berarti karena dia ingin mencapai jabatan, kekuasaan, kemudian dia menyampaikan dakwah itu. Ini semata-mata benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalaupun aku ternyata dengan kekuasaan Allah dan dengan masyiahnya dia, dengan kehendaknya, tidak mengangkatku menjadi rasul dan tidak mewahyukannya Al-Qur'an kepadaku, aku dan kamu pun tidak akan mengetahui Al-Qur'an itu. Gitu. Dan ini menunjukkan betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat itu atas dasar wahyu dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, substansi dari keikhlasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang perlu kita tangkap dalam ayat ini, untuk kemudian kita jadikan dakwah kita itu bukan lapang cari makan, tetapi bagaimana kita menyampaikan dakwah ini dengan kejujuran dan amanah, bukan hanya sekedar melontar-lontar isu untuk mendapatkan 1-2 rupiah, tetapi yang kita harapkan di situ bagaimana kita dapat memberikan guidance, petunjuk dan arahan kepada manusia, mudah-mudahan mereka menerimanya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya apabila seseorang mendapatkan hidayah karenamu, maka itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan, masyarakat tidak semakin bingung, tetapi mendapatkan kesadaran dan pemahaman. Mungkin itu tambahannya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, ada satu doa yang sangat menarik. Mudah-mudahan kita orang-orang yang terlibat di dalamnya. Allahumma ja'alna sababan liman ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami jalan sarana untuk mencapai petunjuk-Mu. Mungkin ini dapat, ini saja yang dapat kami sampaikan. Ayat ini ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.